Pamedaran bab 9. Malaikat sing nomor 5 terus ngunekke trompete. Aku terus weruh eneng lintang tiba saka langit nibani bumi. Lintang mau entuk kuncine lawange jurang. Kadung lawange dibuka, terus eneng kebol metu saka jurang mau, kaya kebole pawon gedhe. Slorote srengenge lan awang-awang male peteng jalaran saka kebol mau. Saka kebol mau terus eneng walang oke podo metu lan nibo nang bumi. Walang-walang mau entuk pangwasa, malah bisa ngentup kaya kala jengking. Walang-walang mau podo dipengeng rusak suket apa wit-witan lan tetukulan lia-liane nang bumi. Kejaba namung manungsa senang bathuke ora eneng cape Gusti Allah. Walang-walang mau ora dililani mateni manungsa. Nanging namung ngajar wae nganggo rasa lara. Rasa lara mau suwene 5 sasi lan rasane kaya nek diintup kala jengking. Sak jerone 5 sasi mau, wong-wong jaluk mati wae saking larane, nanging ora bisa. Padha kepengin mati, nanging malah didoi karo pati. Rupane walang-walang mau kaya jaran sing toto-toto arep perang. Nang ndase eneng kaya makutha emas. Raine kaya rai manungsa. Wulune kaya rambute wong wedok. Lan untune kaya untu singa. Dadane kaya ditutupi wesi, lan suarane suyune gemruduk kaya suarane gerobak perang ditarik karo jaran pirang-pirang. Walang-walang mau duwe buntut lan entup kaya entupe kala jengking. Nang buntute eneng kekuatane kanggo nglarakke manungsa 5 sasi suwene. Walang-walang mau duwe ratu, ya kuwi Malaikat penggedene jurang peteng. Ing basa Ibrani jenenge Abaddon. Ing basa Greek Apollyon. Tegese tukang rusak. Kasangsaran sing sepisan wis kelakon. Iji eneng kasangsaran loro meneh. Malaikat sing nomor 6 terus ngunekke trompete. Aku terus krungu swara saka altar emas sing nang ngarepe Gusti Allah. Saka pojoke papat kuwi, aku krungu swara ngomong ngene marang malaikat sing nomor 6 sing nyekel trompet mau. Malaikat papat sing padha kebondo ning sak cedheke laut Ifrat uculana. Malaikat papat mau terus diuculi. Kuwi malaikat sing wis dicawiske kanggo mateni sak pratelune manungsa sing jame. Dinane, sasine, lan taune wis ditengeri. Aku krungu cacahe soldat sing numpak jaran. 200 miliun. Ing pamedaran kuwi aku weruh jaran-jaran lan sing padha ngumpaki. Sing padha numpak mau nganggo salin wesi sing rupane abang beranang lan biru kaya hiasin lan kuning kaya lirang. Endase jarane kaya ndas singa lan cangkeme metu genine kebol lan lirang. Sak pratelune manungsa padha dipateni karo memolo telu, ya kuwi geni, kebol lan lirang sing metu saka cangkeme jaran-jaran mau. Kekuatane jaran-jaran kuwi nang cangkeme lan nang buntute, awet buntute kaya ula eneng endas-endase. Jaran-jaran mau ngrusak manungsa nganggo buntut-buntute. Nanging turane manungsa sing ora dipateni nganggo memolo telu mau, padha ora ninggal penggawene Allah. Ora padha mari enggone nyembah marang para demit lan braolo-braolo gawean emas, seloko, bronze, watu, apa kayu sing ora bisa weruh, krungu apa mlaku. Uga ora padha mari enggone padha memateni, nglakoni ilmu pepeteng, laku bedang lan nyenyolong.